Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, sebuah sunatullah yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia sebelum terjadinya hari kiamat adalah berlalunya dari tanda-tanda kiamat tersebut. Karena itu, dalam rubrik jendela akhirat kita di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tanda-tanda kiamat yang telah terjadi. Pendengar, tanda-tanda kiamat yang telah terjadi maksudnya adalah tanda-tanda yang telah terjadi dan tidak akan terulang lagi. Tanda-tanda tersebut cukup banyak, namun akan kita bahas sebagiannya saja. Adapun di antara tanda-tanda tersebut adalah yang pertama, diutus dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diutusnya aku dan kiamat adalah seperti jari ini. Sambil beliau menunjuk dan membentangkan dua jarinya. Dan masih dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diutusnya aku dan kiamat seperti dua jari ini. Seperti keutamaan salah satunya atas yang lain, sambil beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian pendengar, yang kedua dari tanda kiamat yang telah terjadi adalah terbelahnya bulan. Pendengar, para ulama telah sepakat bahwa bulan telah terbelah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu merupakan salah satu kemukjizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an telah menjelaskan tentang hal tersebut di dalam surah Al-Qamar, yang tepatnya di ayat yang pertama dan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Yang artinya, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Pendengar, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menuturkan hadis-hadis mengenai terbelahnya bulan dalam tafsir Al-Qamar yang jumlahnya banyak dan sahih. Sebagaimana Imam Muslim rahimahullah juga meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperlihatkan suatu tanda. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan kepada mereka terbelahnya bulan dua kali. Kemudian juga hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang berkata, bulan terbelah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saksikanlah, saksikanlah. Lalu pendengar, yang ketiga dari tanda-tanda kiamat yang telah terjadi adalah munculnya api dari hizaz yang menerangi punuk-punuk unta di Basrah. Pendengar, peristiwa besar ini terjadi 6 abad lebih sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ketika dini hari sudah menjelang akhir dan subuh masih belum sampai, ketika itu warga kota Madinah dibangunkan dari tidurnya karena ada suara menggelegar, yang disusul terjadinya gempa besar mengguncangkan tanah, dinding, atap, kayu, dan pintu. Kejadian tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut sampai hari Jumat, tanggal 5 pada bulan terjadinya. Kemudian muncul api raksasa di Harroh dekat Quraizoh di pinggiran Madinah. Orang-orang yang tinggal di pusat kota bisa melihat api yang mengamuk itu dari rumahnya, seakan ada di samping mereka karena begitu dekatnya. Lidah apinya lebih besar dari 3 buah menara. Api itu kemudian dilaporkan mengalir ke Wadi Shahza seperti air yang mengalir di sungai. Dan akhirnya api itu menghentikan aliran air di Wadi Shahza sehingga tidak mengalir lagi. Kemudian pendengar, sesudah api menyebar, tiba-tiba gunung-gunung batu di sekitar kota Madinah berubah menjadi lautan api, sehingga menutup Herat yang merupakan jalur haji dari arah Irak. Api itu terus merambat sampai ke Herat dan berhenti. Lalu, api itu kembali menjalar ke arah timur. Dari tengah-tengah api muncul bukit-bukit api yang melahap batu-batu. Seorang alim Madinah pada saat itu, yaitu Abu Syamah, atau nama lengkapnya Imam Al-Alamah Al-Hafidz Syihab Ad-Din Abu Syamah Al-Maqdisi, menulis sebuah catatan yang 2 abad kemudian dikutip oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Dari api itu muncul oase api seluas 12 mil, panjang 4 mil, dan dalamnya 1,5 kaki. Api itu menjalar di muka bumi dan memunculkan bukit-bukit kecil dan merambat di permukaan tanah sehingga batu-batu meleleh. Abu Syamah menutup catatannya yang sangat panjang dengan kalimat, "Ada keanehan-keanehan yang tidak dapat saya jelaskan kepada kalian secara detail. Matahari dan bulan mengalami gerhana sampai sekarang, yakni saat surat ini ditulis. Api terus menyala selama sebulan dan tetap di tempatnya, tidak maju dan tidak mundur." Sahabat Abu Syamah, seorang hakim di Madinah yang juga hidup di masa itu, memiliki catatannya sendiri tentang peristiwa dahsyat tersebut. Beliau mencatatkan, "Aku pergi menemui wali kota Madinah dan berkata kepadanya, 'Kita telah dikepung azab, kembalilah kepada Allah, bebaskan semua milik-milik Allah dan kembalikan harta-harta mereka.' Ketika wali kota Madinah tersebut melakukan hal itu, aku berseru, 'Turunlah bersama kami saat ini ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.' Lalu ia turun dan kami bermalam pada malam Sabtu bersama semua pria, wanita, dan juga anak-anak. Tak seorang pun di desa atau di kota Madinah kecuali berada di samping makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian api merambat sampai ke lembah Ajilain dan menutup jalan." Kemudian pendengar, catatan lain yang dipetik Abu Syamah berasal dari seorang tokoh Bani Al-Kasyani, suatu kabilah di Madinah. Mereka menulis, "Orang-orang berdatangan ke Masjid Nabawi. Mereka berkumpul semuanya dan berpasrah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Pada saat itu, orang-orang sudah yakin akan turunnya azab. pada malam itu, manusia semuanya sholat, membaca Al-Quran, ruku, sujud, berdoa kepada Allah, menyesali dosa-dosanya, beristighfar dan bertaubat. Seorang alim di Basrah atau Syam bernama Sadr ad-Din Ali bin Abu Al-Qasim At-Tamimi Al-Hanafi. Ketika peristiwa besar tersebut terjadi, ia baru berusia 12 tahun dan ia menjadi alim terkemuka di Damaskus. Al-Hanafi menulis, "Aku mendengar seorang badui memberitakan kepada ayahku di Basrah pada malam-malam kejadian tersebut bahwa mereka melihat punuk-punuk unta yang terkena cahaya api yang muncul di tanah Hijaz." Nah, pendengar, banyak ulama di masa itu dan sesudahnya berkesimpulan bahwa api raksasa yang muncul di Hijaz begitu besarnya sampai menerangi punuk-punuk unta di Basrah yang jaraknya sekitar 2 bulan perjalanan dengan unta, merupakan salah satu bukti kebenaran kabar yang pernah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beliau yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api dari tanah Hijaz menerangi punuk-punuk unta di Basrah." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sungguh, hal ini adalah wahyu yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, tanda kiamat yang keempat, terhapusnya jizyah dan pajak. Pendengar, jizyah yang dibayar oleh kafir zimmi di negara Islam dan pajak yang dikeluarkan oleh pengelola tanah yang dibuka di negara Islam merupakan dua sumber pemasukan bagi Baitul Mal kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa hal tersebut akan terhenti dan karenanya kaum muslimin akan kehilangan sumber pemasukan penting. Dari Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irak akan terhalang dari dirham dan kofiznya." Maksudnya adalah timbangan orang Irak. "Syam terhalang dari mud." Maksudnya adalah timbangan orang Syam dan dinarnya. Sedangkan Mesir terhalang dari irdib, yaitu timbangan standar orang Mesir dan juga dinarnya. "Kalian akan kembali seperti semula." Dan disaksikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, COVID, mud, dan irdib merupakan ukuran timbangan di negeri-negeri tersebut pada zamannya. Sebagian di antaranya masih dipergunakan sampai sekarang. Dirham dan dinar adalah mata uang yang dikenal saat itu. Dalam hadis tersebut, mata uang dan timbangan tidak dapat digunakan karena orang kafir menguasai daerah-daerah tersebut pada zaman tertentu. Sebagaimana bangsa Romawi dan Tartar banyak menguasai daerah Islam, pada masa ini orang kafir menguasai daerah Islam dan berhasil menghapus khilafah Islamiyah dan syariat Islam dari pemerintahan. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata tentang hadis tersebut, makna yang paling jelas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa orang-orang ajam atau non-Arab dan bangsa Romawi berhasil menguasai negeri Islam di akhir zaman. Mereka menghalangi kaum muslimin dari hal-hal yang tertera di dalam hadis itu, yakni orang-orang kafir enggan mengeluarkan jizyah. sehingga mereka enggan mengeluarkan kewajiban mereka seperti jizyah, pajak, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut menghalangi sumber pemasukan kepada Baitul Mal Daulah Islamiyah. Ditambah, pada zaman ini telah runtuhnya daulah Islamnya. Nah pendengar, itulah beberapa tanda-tanda kiamat yang telah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Semoga dengan pembahasan di kesempatan kali ini menjadi renungan bagi kita. Wallahu a'lam. Rabbi Rabbani, wa sallallahu alayhi wa sallam.